بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibn Sayyidin Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Kita masih berbicara tentang hadis Ruqyah. Qala Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah Ta'ala Qala Rabi Thumma nahadha Fadakhala manzilahu. Setelah Nabi SAW menyebutkan tentang adanya 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, dikatakan oleh rawi, ثم نهض. Kemudian Rasulullah SAW bangkit. فدخل منزله. Lalu masuk ke dalam rumahnya. فخاض الناس في أولئك. Maka orang-orang memperbincangkan tentang mereka-mereka itu yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah SAW. Boleh jadi mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Qala ba'dhum, dan sebagian lagi mengatakan, fala'allahum, dan boleh jadi mereka adalah alladzina wulidu fil Islam, orang-orang yang terlahirkan di dalam Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka menyebutkan beberapa perkara. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, maka Rasulullah SAW pun keluar menemui mereka, para sahabatnya. فأخبروه, maka para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang mereka perbincangkan. فقالa, maka Rasulullah SAW mengatakan, هم الذين لا يسترقون, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak minta dikai. Wala yatatayyarun, dan tidak pula menganggap sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qawlu fa khadan nasu fi ulai, maka orang-orang memperbincangkan tentang mereka-mereka yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hadzal khawd lil wusul ila al haqiqati, perbincangan mereka ini untuk sampai kepada hakikat yang diinginkan dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan, nadharian wa amaliyan, baik secara teori maupun secara praktiknya. Hatta yakunu minhum, sehingga mereka bisa tergolong ke dalam 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Nah, sehingga mereka butuh nazarian, butuh teorinya, wa amalian, dan butuh prakteknya. Seperti apa? Qauluhu, maka ucapan orang yang mengatakan bahwasanya mereka mengatakan alladzina sahibu Rasulullah, mereka adalah orang-orang, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah. Yahtabil annal murada as-suhbatul mutlaqah. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah sahabat secara mutlak. Ada kemungkinan pertama adalah sahabat secara mutlak. Wa yu'ayyiduhu dhahirul lafaz. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah zahir dari lafadznya. Zahir dari lafadz hadis ini menunjukkan mereka para sahabat secara mutlak. Karena disebut alladzina sahibu Rasulullah SAW. Wayahtamil, kemungkinan kedua, wayahtamil, dan ada kemungkinan annal murad, bahwa yang dimaksud adalah alladzina sahibuhu fi hijratihi, yaitu orang-orang yang menemani Rasulullah SAW dalam hijrahnya. Ini para sahabat yang melakukan hijrah bersama Rasulullah SAW. Wa yu'ayyidu, dan yang menguatkan pendapat kedua, annahu law kana al-murad as-suhbah al-mutlaqah, karena kalau yang dimaksud adalah sahabat secara mutlak, laqalu nahnu, tentu mereka akan mengatakan mereka adalah kita. Ya, demikian. Tentu sahabat akan mengatakan boleh jadi yang dimaksud adalah kita. Kita para sahabat semua. Nah, kenapa? Li'anna mutakallim humu sahabat. Karena mutakallimnya adalah sahabat. Pembicaranya di sini adalah para sahabat. Ya. Wa yadullu ala hadza qaul Rasulullah SAW. Dan yang menunjukkan hal ini adalah ucapan Rasulullah SAW kepada Khalid ibn Walid. Kepada Khalid ibn Walid. Ketika Khalid ibn Walid terjadi perselisihan sedikit dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ya. Khalid ibn Walid kemudian apa? Mencela. Kata Rasulullah SAW kepada Khalid, la tasubu ashabi, jangan kamu celak sahabat, jangan kamu celak sahabat. Baik, berarti apa? Fa innal murad bihim alladzina sahibuhu fi hijrati. Berarti di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang menemani Rasulullah dalam hijrahnya. Ya, karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf termasuk yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Nah, demikian. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada Khalid ibn Walid, jangan kau celak sahabat. Jangan kau celak sahabat. Apakah berarti Khalid ibn Walid bukan sahabat Rasul? Sahabat Rasul. Tetapi yang dimaukan sahabat di sini apa? Sahabat yang menemani hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, tamam. Baik. Lakin yamna' minhu annal muhajirin la yablughuna 70 alfan. Akan tetapi mustahil kalau muhajirin mereka tidak masuk ke dalam 70 ribu orang ini. Mustahil muhajirin tidak termasuk ke dalam 70 ribu ini. Ya. Wa yamna' ihtimal awal, demikian juga mustahil juga dari kemungkinan yang pertama tadi. Artinya apa? 70 ribu dari sahabat semua tidak mungkin. Kenapa? Anna sahabat aksar min sabi'ain alfan. Karena para sahabat Rasulullah SAW lebih dari 70 ribu. Ya. Kalau dikatakan sahabat secara mutlak, berarti ada yang tidak masuk. Begitu. Ya. Nah, sehingga para sahabat membuat ihtimal, kemungkinan. Dikatakan mereka adalah yang menemani atau menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sekarang yang menjadi sahabat siapa? Maksudnya, kalau semua sahabat lebih dari 70 orang. Kalau misalkan muhajirin, maka ada kemungkinan. Karena ini yang dimaksud kepada, sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah SAW kepada Khalid ibn Walid. Baik, maka kata Syekh Munasim rahimahullah ta'ala, wa yahtamil annal murad. Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud man kana ma'a Rasulullah SAW ila fathi Makkah. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah orang-orang yang bersama Rasulullah SAW sampai terjadinya Fathu Makkah. Sampai terjadinya apa? Pembukaan kota Makkah. Dibukanya kota Makkah. Li'annahu ba'da Fathi Makkah dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Karena setelah dibukanya kota Mekah, dimenangkannya kota Mekah, maka apa? Manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Wa hadhihi masalah tahtaj ila muraja'ah aktsar. Dan masalah ini butuh kepada muraja'ah lebih banyak. Ya, artinya apa? Perlu di muraja'ah lagi secara detail. Siapa yang dimaksud dengan sahabat di sini? Ya. Nah, karena apa? Kemungkinannya banyak. Kemungkinannya banyak ketika dikata mereka adalah para sahabat. Nah, qala qawluhu, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, alladzina wulidu fil Islam. Ada kemungkinan juga, kata sebagian mereka, mungkin yang masuk ke dalam 70 ribu ini adalah orang-orang yang terlahir di dalam Islam. Ay, maksudnya man wulida ba'dal bi'sati wa aslama, yaitu orang yang terlahir setelah diutusnya Nabi SAW kemudian dia masuk Islam. Wa ha'ula'i katsirun, dan mereka-mereka ini banyak. Walau kulna wulidu fil Islam minas sahabah ma balagu sab'ina alfan. Kalau seandainya kita katakan yang terlahir di dalam Islam dari kalangan sahabat, tentu tidak akan sampai pada 70 ribu orang. Nah, qawlu, kemudian fa kharaja alaihim Rasulullah SAW fa akhbaru, maka Rasulullah SAW menemui mereka dan para sahabat pun memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang mereka diskusikan. Ay akhbaruhu bima qalu, maksudnya adalah para sahabat memberitahukan kepada Nabi tentang apa yang telah mereka bicarakan. Wa ma jara bainahu, dan apa yang telah terjadi di antara mereka. Qauluhu la yastaghfir, kemudian yang dimaksud dengan tidak meminta ruqyah. Fi ba'di riwayat Muslim, pada sebagian riwayat Imam Muslim dikatakan la yarqun, tidak meruqyah. Dalam sebagian riwayat Muslim dikatakan tidak meruqyah. Dalam hadis ini disebutkan tidak minta diruqyah. Beda antara tidak minta diruqyah dengan tidak meruqyah, ya. Baik. Kalau tidak minta diruqyah itu apa artinya, Pak? Artinya dia sebagai objek, ya. Tapi kalau misalkan tidak meruqyah berarti dia sebagai apa? Pelakunya. Nah, fi ba'di riwayat Muslim, pada sebagian riwayat Muslim dikatakan la yarqun, tidak meruqyah. Walakin hadir riwayat khata'un, akan tetapi riwayat ini keliru. Riwayat ini keliru, ya. Nah, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kana yarqi, karena Rasulullah SAW beliau juga meruqyah. Rasulullah SAW pernah meruqyah. Ya. Waratahu Jibril, dan Rasulullah SAW juga pernah diruqyah oleh Jibril. Tamam? Wa Aisyah, demikian juga oleh Aisyah. Nah, wa kadzalika sahabah kan yarqun, demikian juga para sahabat, mereka juga pernah meruqyah. Ya. Sehingga apa? Kalau dikatakan para sahabat 70 ribu orang tersebut adalah para sahabat, berarti apa? Para sahabat tidak masuk. Kenapa? Karena mereka pernah meruqyah. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah meruqyah. Baik. Berarti apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah la yastarqun, tidak minta diruqyah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wastaf'ala fi'il dengan wazan istaf'ala bermakna talabul fi'il. Fi'il dengan wazan istaf'ala adalah fi'il yang maknanya talabul fi'il, meminta untuk melakukan sesuatu. Misal, contohnya istaghfara. Istaghfara berarti apa? Talabul ghufran. Ya, talabul maghfirah. Demikian. Ay talabul maghfirah. Demikian juga wastajara. Istajara maknanya apa? Talabul jiwar. Talabul jiwar. Al-jiwar ini al-aman. Al-aman. Ya. Meminta keamanan. Ya. Fa'in istajaraka fa'ajir, gitu ya. Berarti apa maksudnya? Talaba al-aman, meminta keamanan. Wahuna istarqa, dan di dalam hadis ini disebutkan ya istarqa yastarqu, ya. Berarti la yastarqun, jamaknya. Kalau apa fa'ilnya jamak. Ayat talabur ruqyah, maksudnya apa? Talabur ruqyah, meminta diruqyah. Sehingga alladzina la yastarqun maksudnya apa ayat? La yatlubuna min ahadin ayaqra' alaihim. Maksudnya adalah orang yang tidak meminta dari orang lain untuk meruqyah mereka. Ini orang-orang yang tidak meminta adanya orang lain meruqyah mereka. Kenapa? Orang yang tidak meminta diruqyah memiliki keutamaan lima yali. Alasannya sebagai berikut. Pertama, awalan liquwati i'timadihim 'ala Allah. Orang yang tidak meminta diruqyah menunjukkan kekuatan i'timad mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan kekuatan i'timad mereka, menyandarkan diri, bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sanian yang kedua, li'izzati nufusin, karena kemuliaan jiwa-jiwa mereka. Ya, karena jiwa-jiwa mereka teramat mulia untuk minta diruqyah. Begitu, ya. Mulia dari apa? Min anit tadallul, dari menghinakan diri li ghairillah, menghinakan diri kepada selain Allah. Ya, kenapa? Karena minta-minta itu apa? Hina. Ya, minta-minta itu adalah hina. Sehingga apa? Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada Ibn Abbas. Ya, ketika membonceng Ibn Abbas dikatakan apa? Fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta pertolongan, meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Lihat. Baik. Berarti apa? Di sini tidak meminta dalam rangka apa? Li'izzati nufusihim, karena betapa mulianya jiwa-jiwa mereka dari menggunakan diri kepada selain Allah. Kalau memintanya kepada Allah, maka ini adalah perkara yang mulia. Perkara yang mulia. Salisan yang ketiga, walima fi dalika minat ta'alluq bi ghairillah, karena hal tersebut minat ta'alluq bi ghairillah, termasuk dari bentuk ta'alluq bi ghairillah, menggantungkan diri kepada selain Allah. Ya, bergantung kepada selain Allah. Baik, dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ruqyah. Ya, apalagi apa? Apalagi fenomena yang terjadi, ya, kenyataan yang ada, ketika seseorang minta diruqyah kepada si A, kemudian dia merasakan ada manfaatnya, dia tidak mau dengan yang lain. Ini menunjukkan apa? Ta'alluqnya dia kepada orang lain, bukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, bukan kepada Allah yang apa? Menyembuhkan dia, yang menyebabkan sembuhnya dia, yang menjadi penyebab dia mendapatkan kemanfaatan. Baik. Kalau itu, kalau dia terikatnya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia meyakini kalam Allah itu yang nafi', kalam Allah lah yang memberikan manfaat. Sehingga apa? Sehingga dia bisa meminta kepada A, B, C dan yang lainnya. Tapi ternyata apa? Dia maunya kepada A, kepada C, B tidak mau. Bahkan apa? Kalaupun mau, ragu-ragu, bisa enggak ini? Sembuh enggak ini? Ya, ada keraguan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ta'alluqnya dia kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, demikian. Atau bahkan dia tidak yakin kalau dirinya bisa meruqyah diri sendiri. Kalau dirinya bisa meruqyah dirinya sendiri. Qauluhu wa la yaqtaun. Kemudian, dan tidak minta kai. Tidak minta dikai. Ay la yatlubuna min ahadin ayaqmiyahum. Tidak meminta dari seseorang untuk mengkai dirinya. Ya. Ya, ini menempelkan lukanya, menempelkan bara api pada lukanya. Ya. Wa makna iktawa, makna iktawa adalah talab mayakwi, meminta orang yang menempelkan bara api pada dirinya, pada lukanya. Ini. Ini makna dari iktawa. Wa hadza mislu qawlihi wala yastaqul. Maka ini sama seperti ucapan wala yastaqul. Kenapa demikian? Karena wazan istaf apa wazan ifta'ala itu maknanya dengan istaf'ala sama. Dan sudah diterangkan ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya wazan ifta'ala memiliki makna sama dengan istaf'ala ya. Nah, dalam ilmu sharaf, dalam kaidah apa? Sharaf, maka wazan ifta'ala itu sama dengan istaf'ala, memiliki makna yang sama. Baik. Sehingga maknanya sama dengan la yastarqud. Apa la? Naam, la yastarqud. Amma binisbah liman aidda lil kay min qibal al hukumah, adapun jika dikaitkan dengan orang yang sudah dipersiapkan untuk menerima hukuman dengan kay, hukuman dengan bara api, min qibal al hukumah, dari sisi hukuman, misalkan hukuman menetapkan seseorang apa dihukum dengan kay, atau seseorang diobati dengan cara kay misalkan, baik, fatalabul kay minhu laysa fihi dun, maka minta di kay dari hukuman ini bukan termasuk hinaan, tidak termasuk dari hinaan. Kenapa? Li'annahu mu'addun min qibal hukumah, karena itu sudah dipersiapkan dari sisi hukumah. Ya'khudul ajr, yang dia akan mengambil ganjarannya, ala dhalika minal hukumah, atas hal tersebut dari hukumah. Nah, wali'anna hadha talab mujarrad ikhbar minal talib, dikarenakan permintaan seperti ini hanya pemberitaan, hanya bentuk pemberitaan dari yang meminta. Bi annahu muhtajun ilal kay, bahwasanya orang itu butuh untuk dikay. Walaysa su'alu tadallul, dan bukan permohonan yang menghinakan. Dan demikian semuanya, bentuk permintaan kepada hukumah itu bukan tadallul, bukan menghinakan diri ya. Misalkan kita rakyat minta kepada penguasa, minta sesuatu, boleh, bukan menghinakan diri, bukan termasuk tasawbul, bukan termasuk meminta-minta yang tercela, bukan ya. Nah, bahkan ini apa? Ini dibolehkan dan disyariatkan ketika seorang rakyat atau rakyatnya meminta kepada pimpinannya, penguasanya, sebagaimana apa yang terjadi pada kaumnya Yusuf alaihi salatu wasalam ya, meminta apa? Meminta perbekalan makan kepada rajanya. Nah, demikian. Maka dari kisah Yusuf AS diambil ibrah, pelajaran oleh para ulama, bolehnya rakyat meminta kepada penguasanya. Dan ini bukan termasuk tasawul yang minta-minta yang tercela. Ya, demikian. Nah, kenapa? Karena boleh rakyat punya hak dia untuk meminta kepada penguasa. Baik, demikian. Maka ini ikhwati a'azani wa a'azakumullah, dari keterangan yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Allah Ta'ala amsar nabtabi biadil qadar, aku nukau lihada astaghfirul li walakum wa lisair muslimin wal muslimat min kulidam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhal habibullah.